ada embun jatuh setinggi di ujung hati ini. Pada akhir dia berkaca membayangkan kekasih bersandar pundak di sisinya, ranting jatuh. Pada embun ia bertanya, pada ranting ia bertanya, untuk apa bertemu kalau nanti berpisah, untuk apa I'm the